أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معاشر المسلمين والمسلمات, جماعه subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitabu Al-Imarah, yaitu pemerintahan, bab tentang pemerintahan, kitab tentang pemerintahan, bab yang kelima, keutamaan pemimpin yang adil, ancaman bagi pemimpin yang zalim, dan perintah berlaku lembut terhadap rakyat serta larangan menyusahkan mereka. Hadis yang ketiga di bawah bab ini, hadis yang pertama, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi SAW bersabda, innal muqsitina indallahi ala manabira min nur. Sungguhnya yang pemimpin-pemimpin yang muqsit di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi kanan Allah Subhanahu wa taala. Al-muqsitun adalah alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Orang-orang yang berlaku adil dalam memutuskan perkara, berlaku adil dalam mengurusi keluarga dan apapun yang diurus. Jadi semua masuk dalam hadis ini. Semua yang memiliki peran untuk mengurusi orang banyak, sedikit, banyak, ya. Semua pejabat-pejabat masuk dalam hadis ini. Ada janji dari Nabi SAW, bila mana mereka memiliki kategori al-muqsitun, ya, yaitu yang adil, yang berlaku adil dalam mengurusi urusan-urusan orang, maka keutamaannya diletakkan di atas tempat yang tinggi, mimbar yang terbuat yang bercahaya, dan diletakkan di posisi, ya, di sisi kanan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kemuliaan. Hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang didahului oleh cerita, ya, Abdurrahman ibn Shamasa, ini salah seorang tabi'in, datang menjumpai Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya. Sebelumnya Aisyah radhiyallahu anha menanyakan tentang kepemimpinan pemimpin mereka di Mesir. Ya. Ketika itu Mesir dibawa kepemimpinan gubernur Amr bin As. Ya. Dan Amr bin As ini diberitakan dia yang membunuh saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anha, Muhammad bin Abi Bakar. Ya. Muhammad bin Abi Bakar berbeda pendapat para ulama sejarah apakah dia termasuk atau memiliki peran terhadap terbunuhnya Uthman bin Affan. Ya. Atau hanya sekedar berada di sana dan masuk ke rumahnya. Kemudian ketika diingatkan oleh Abu Bakar, kalau seandainya ayahmu melihatmu begini, maka pasti dia tidak suka dengan tindakanmu, maka dia pun pergi. Ya. Tetapi tetap ketika itu suasana fitnah yang luar biasa, sehingga dia termasuk DPO, ya, termasuk DPO. Dan ketika itu dia mengungsi ke Mesir, dan di Mesir tertangkap oleh pemimpin yang ditanya kepemimpinannya oleh Aisyah. Ternyata kepemimpinannya luar biasa, ya, bahkan ketika ada unta dari rakyatnya yang mati diganti, budaknya yang mati diganti, ya, kebutuhan mereka tercukupi oleh kepemimpinan mereka. Aisyah tidaklah menghalanginya, ya, kesalahan pemimpin tersebut terhadap saudaranya untuk menyampaikan ilmu. Ya, dia yang mengatakan demikian. Amma innahu la yamna'uni alladhi fa'ala fi Muhammad min Abi Bakar akhi. Ya. Ketahuilah sesungguhnya tidak menghalangiku apa yang terjadi dengan saudaraku Muhammad bin Abu Bakar. Maksudnya apa yang diperbuat oleh pemimpin kalian itu terhadap saudaraku, ya, tidaklah menghalangi aku untuk menyampaikan hadis yang berkenaan tentang kabar gembira terhadapnya yang berlaku adil. Ya. Jadi ilmu itu tidak ada sentimen-sentimen pribadi, sampaikan. Ya. Walaupun mungkin terhadap orang yang kita tidak menyukainya atau terjadi permusuhan, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidaklah menjadikan dia menyembunyikan ilmu yang berisi kabar gembira untuk orang yang dia tidak suka. Dan itulah hadisnya Nabi SAW berdoa, ya, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fasquq alaih. Ya. Ini doa Nabi. Dan doa Nabi ini terdengar oleh Aisyah, Nabi mengucapkannya di rumahnya. Ya. Di rumah Aisyah. Ya Allah, barang siapa yang mengurusi umatku atau sebagian dari perkara umatku kemudian dia mempersulit, ya, rakyatnya atau bawahan-bawahannya, maka persulitlah dia, pemimpin tadi. Sebaliknya, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Barang siapa yang mengurusi sebagian dari urusan umatku kemudian dia berlemah lembut, maka berlemah lembutlah engkau kepadanya. Doa Nabi tetap berlaku sampai hari kiamat. Ya. Sampai hari kiamat. Inilah hadis yang kedua dan kita lanjutkan hadis yang berikutnya. 4661. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsana Ibn Mahdi qala haddatsana Jarir bin Hazim an Harmalah al-Misri an Abdurrahman bin Shimasah. Itu yang tadi yang bertanya kepada Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi SAW bimithlihi. Ini hadis, sebenarnya hadis yang kedua tadi matannya, sementara sanadnya baru. Sanadnya yaitu perawi-perawi yang membawakan hadis ini kepada Imam Bukhari berbeda dengan yang kedua. Adapun hadisnya sama, doa Nabi untuk dua jenis pemimpin. Yang pertama yang menyulitkan rakyat, maka Nabi mendoakan kesulitan untuknya. Yang memudahkan rakyat, maka Nabi mendoakan kemudahan untuknya, dunia akhirat. Ya. Hadis yang berikutnya 4662. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits ha wa haddatsana Muhammad bin Rumh qala haddatsana Al-Laits An-Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sekarang ini hadis Abdullah bin Umar. Ya, yang pertama hadis Abdullah bin Amr Ibn As, yang kedua hadis Aisyah, dan yang sekarang adalah hadis Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini kaidahnya. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin. Ya. Dan setiap kalian pasti ditanya tentang kepemimpinannya. Ini kaidahnya. Ini kaidahnya. Kemudian dirinci oleh Nabi tingkatan-tingkatan kepemimpinan tersebut. Fal amirul ladzi 'alan nas ra'in. Maka seorang pemimpin seorang pejabat, seorang penguasa yang menguasai manusia, yang mengurusi manusia, maka dia adalah pemimpin. Jadi semua yang mengurus, dan amir ini tingkatan-tingkatannya bermacam-macam. Kalau di pemerintah negara kita ini dari tingkat RT sampai ke RI1. Ya. Sampai ke RI1. Ini semuanya pemimpin. Ukuran kepemimpinannya bertingkat-tingkat. Dan mereka adalah pemimpin dalam masalah imarah, mengurusi orang banyak. Kemudian wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dia akan dimintai pertanggungjawaban, ditanya tentang kepemimpinannya nanti. Ya, ditanya. Ya, bagaimana kepemimpinannya? Bagaimana dia mengurus kepemimpinannya? Yang menanyakan tentu Allah. Ya. Dan kapan ini? Ya, di hari kiamat. Setelah tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi kekayaan, setelah semua sudah pergi, manusia hidup kembali. Nah, di waktu itulah akan ditanya tentang kepemimpinan. Cuma mungkin dalam hidupnya dia memimpin, kalau di negara kita ini kepemimpinan minimal 2 tahun. Ya, jabatannya minimal 2 tahun, maksimal 2 kali periode. Ya, 5 tahun kali 5 tahun, tambah 5 tahun lagi 10 tahun. Dalam hidupnya 10 tahun memimpin, ternyata di situ peran besar untuk memperbanyak dosa. Ya. Dari umurnya 65 tahun atau lebih, ya. Bisa jadi dia 5 tahun memimpin, tetapi ternyata dalam 5 tahun itu dosanya menggunung. Karena kezaliman, ini luar biasa. Ya, ini sangat luar biasa. Karena akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Per hari, per detik dari kepemimpinan itu ditanya oleh Allah. Kemudian Nabi merincikan kembali, warrajulu ra'in ala ahli baitihi, warrajulu ra'in ala ahli baitihi, dan seseorang adalah pemimpin untuk keluarganya. Ya, jadi seorang suami, seorang ayah, ya, ini pemimpin di rumahnya, memimpin keluarganya, dan wahuwa mas'ulun anhum, dan dia akan ditanya tentang mereka. Jadi jangan pandangan mata kepemimpinan ini kita kepada pemerintah saja. Orang sekarang semuanya sangat kritis terhadap tindakan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Tetapi dia tidak tahu, dia juga akan ditanya. Dia juga ditanya. Keluarganya saja tidak terurus, mau mengurus pemerintah. Ya. Sangat vokal untuk memperbincangkan tentang kekurangan-kekurangan pejabat-pejabat, tetapi urusan rumah tangga tidak selesai. Padahal dia juga ditanya tentang istrinya, anak-anaknya. Ya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum." Berapa istrinya? 1, 2, berapa orang anaknya? Semua ditanya. Anakmu yang pertama kok enggak pernah sholat? Dia perempuan enggak pakai jilbab? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditanya oleh Allah. Rumahmu berapa? Ya, semua ditanya. Ini rumah untuk anak yang ini. Pokoknya ditanya dengan rinci-rincinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Perempuan pun demikian. Makanya di awal tadi kaidahnya setiap kita pemimpin. Jadi setiap kita pemimpin dan setiap kita ditanya tentang pengurusan kita terhadap kepemimpinan kita. Wanita pun demikian. Dan perempuan adalah memimpin urusan rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Dia mengurus, suaminya bekerja luar rumah. Nah, dia yang memimpin mengurusi rumah suaminya, harta suaminya, anak-anak suaminya. Bagaimana dia mengurus? Bagaimana dia membereskan? Bagaimana dia, ya, mengatur rumah sesuai dengan tuntunan agama, mendidik anak suaminya sesuai dengan tuntunan agama. Kalau tidak, nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya tentu karena sesuai dengan kepemimpinannya. Kemudian wal abdu ra'in ala mali sayyidihi. Bahkan seorang budak, ya, seorang budak dia mengurusi harta majikannya. Ya, ketika majikannya membebankan dia mengurusi kuda, maka ditanya tentang kepemimpinannya, karena dia mengurus kuda suami, kuda majikannya, mengurusi kendaraan majikannya, ya, apapun kendaraannya, mengurusi sawah, ya, mengurusi kebun. Ditanya, karena dia yang dipercaya oleh majikannya untuk mengurus. Ini masuk dalam konteks ini semua orang-orang yang terikat kontrak dengan seseorang untuk bekerja, dia gaji dengan pekerjaan tersebut, ini ditanya. Ya. Kemudian wa huwa mas'ulun anhu ala, nah, ini di balik Nabi SAW membuatkan kaidah umum tadi seperti di awal. Setiap kita adalah pemimpin dan kita ditanya tentang kepemimpinannya, di awal sudah disebutkan Nabi, ditutup hadis ini dengan kata-kata yang sama, ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sama dengan yang pertama tadi, itu kaidah umum. Jadi kita ini semua pemimpin. Makanya ketika kita sekedar mata hanya melihat yang lain sementara kita tidak melihat kepemimpinan kita, ini tidak benar. Ya. Makanya pemimpin itu baru benar kalau kita sendiri pribadi-pribadi sebagai seorang pemimpin benar mengurus kepemimpinan kita. Makanya potret, ya, pemimpin itu adalah potret rakyat. Bagaimana rakyatnya, begitu pemimpinnya. Begitu pemimpinnya. Ini sudah patokannya. Makanya, ya, jadi rakyat ini melihat, kita ini sekarang melihat bahwa yang memimpin pemimpin itu adalah yang mengurusi urusan manusia. Sementara kita tidak sadar bahwa kita juga pemimpin. Ya. Kita juga pemimpin, setiap kita pemimpin. Kalau benar kita memimpin apa yang dibebankan, diamanahkan kepada kita, maka Allah akan balas kebenaran kita dalam mengurus kepemimpinan kita dengan memberikan pemimpin yang baik pula, ya, memberikan pemimpin yang benar pula. Ya. Makanya ketika datang seseorang kepada Ali bin Abi Thalib, ya, menuntut Ali untuk memimpin seperti kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, kamu ini kok enggak benar, ya? Padahal lihat bagaimana Abu Bakar Umar memimpin dengan seadil-adilnya, tentram. Di masamu terjadi fitnah yang banyak. Kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya ketika mereka memimpin, rakyatnya seperti saya. Rakyatnya seperti saya. Sementara saya sekarang, rakyat saya seperti kalian ini. Ya, yang pandangan matanya kepada orang saja dan tidak mengurus diri sendiri, tidak melihat kesalahan sendiri. Makanya dia datang tanpa memikirkan dia sendiri, dia maunya orang baik dan dia tidak mau. Ya. Nah, inilah penyebabnya ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu hadis Abdullah bin Umar bin Khattab tentang kaidah. Kita ini semua pemimpin dan kita harus urus kepemimpinan kita masing-masing. Dan Allah akan berikan kita kepemimpinan yang tinggi, yang benar pula. Kemudian berikutnya, 4663, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, qala haddathana Muhammad ibn Bishr, ha wa haddathana ibnu Numair qala haddathana abi ha wa haddathana ibnu al-Muthanna qala haddathana Khalid ya'ni ibnu al-Harith ha wa haddathana Ubaidullah ibn Sa'id qala haddathana Yahya ya'ni al-Qattan kulluhum an Ubaidillah ibn Umar ha wa haddathani Abu Rabi' wa Abu Kamil qala haddathana Hammad ibn Zaid ha wa haddathani Zuhair ibn Harb qala haddathana Ismailu jami'an an ayyuba ha wa haddathani Muhammad ibn Rafi' qala haddathana ibn Abi Fudayk qala akhbarana Ad-Dhahhak ya'ni ibn Uthman ha wa haddathana Harun ibn Sa'id al-Ayli qala haddathana ibn Wahb qala haddathani Usama kulluhum kullu ha'ula an Nafi' عن ابن عمر مثل حديث الليث النافع. Ini Imam Muslim membawakan hadis Abdullah bin Umar tadi, tetapi dengan sanad yang bercabang-cabang, sangat banyak sekali. Dia saja sampai kepada tempat pertemuan sanad itu bercabang-cabang, ya. Menunjukkan bahwasanya Imam Muslim mendapatkan hadis ini dari guru yang sangat banyak, bukan dari satu orang guru, walaupun materinya sama, hadisnya tetap itu, tapi dia mendapatkan dari banyak guru. Ya, dari banyak guru. Jadi tidak ada bosan dalam menuntut ilmu, walaupun itu saja yang diulang-ulang. Membacanya, menghafalnya, walaupun satu hadis, mendapatkan dari beberapa orang guru, ini sudah keberkahan. Ya. Kemudian menambahkan keyakinan kita bahwa hadis ini ternyata bukan hadis sembarangan, diilmui, diketahui oleh banyak orang. Ya. Ini salah contohnya, sementara bunyi hadisnya adalah ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kemudian rinci al-amiru ra'in fi al-nasi, kemudian seorang suami di rumah, seorang istri di rumah suaminya, seorang budak, dan terus ya, kemudian ditutup kembali oleh Nabi SAW ala wa kull fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Berikutnya 4664, masih hadis yang sama. Imam Muslim mengatakan qala Abu Ishaq wa hadatsana al-Hasan ibn Bishr qala hadatsana Abdullah ibn Numair an Ubaidillah an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma bihadza mithla hadits al-Lais an-Nafi'. Bihadza maksudnya dengan sanad ini seperti hadis yang telah berlalu, yang tadi telah kita ulang kembali, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. 4665, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah ibnu Sa'id wa ibnu Hujrin. Ini empat orang guru Imam Muslim, ya. Yang pertama Yahya ibnu Yahya, kemudian Yahya ibnu Ayyub, kemudian Qutaibah ibnu Sa'id, kemudian ibnu Hujrin. Kulluhum, keempat-empatnya, an Ismaila bin Ja'farin, an Ismaila bin Ja'far, an Abdullah bin Dinar, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallam, ya, kemudian wa haddathani Harmalah ibnu Yahya qala akhbarana ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Salim bin Abdullah an abihi Abdullah bin Umar qala sami'tu Rasulullah sallam yaqul bima'na hadith Nafi' an Ibn Umar wa zada fi hadith Az-Zuhri qala وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَدْ قَالَ الرَّجُلُ رَائِنْ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ أَنْ رَأِيَّتِهِ. Dalam sebagian sanad ada tambahan berbeda dengan hadis yang ke 4662 tadi, ada tambahan sedikit الرَّجُلُ رَائِنْ فِي مَالِ أَبِيهِ, seseorang itu memimpin mengurus harta ayahnya, ya. Jadi seorang anak memimpin atau mengurus harta ayahnya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Misalnya ayahnya meninggalkan perusahaan, ya, meninggalkan ladang, meninggalkan apapun yang nanti yang tertua dari anak-anaknya yang mengurus, ketika mereka belum membagi-baginya sebagai harta warisan, maka akan ditanya. Ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan dari sebagian sanadnya. Kemudian berikutnya 4666, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb qala akhbarana ammi Abdullah bin Wahab qala akhbarani rajulun sammahu wa Amr bin al-Harith an Bukair an Busri bin Sa'id qala haddathahu an Abdullah bin Umar an an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal ma'na, juga sama. Berikutnya 4667, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Syaiban bin Farrukh qala haddatsana Abu al-Ashhab anil Hasani qala ada, ini hadis yang baru ya, anil Hasan, yaitu Hasan al-Basri rahimahullahu taala, dia bercerita qala ada Ubaidullah bin Ziyad, salah seorang gubernur di masa kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Ya. Ini sudah masuk dinasti Bani Umayyah. Setelah Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, setelah ayahnya meninggal dan dalam masa peperangan besar, pasukan, dua pasukan yang besar yaitu pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pasukan Ali bin Abi Thalib berperang dalam masa yang lama, kemudian dia terbunuh, ditikam oleh Abdurrahman bin Muljim ketika dia membangunkan kaum muslimin untuk sholat, ya. Nah, kemudian dibaiatlah anaknya Hasan bin Ali, dan akhirnya Hasan bin Ali terus melanjutkan membawa pasukan ayahnya, kemudian menjumpai Muawiyah bin Abi Sufyan dan menyerahkan kepemimpinan kepadanya, dan bersatulah kaum muslimin di tangan Al-Hasan bin Ali sebagaimana yang telah disinyalir oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, inna bni hadza sayyidun, sesungguhnya cucu saya ini adalah seorang pemimpin besar. Fasaufa yuslihu Allahu ala yadayhi baina ta'ifataini azimataini min hadhil ummah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah akan mendamaikan di tangannya dua kelompok besar yang berpecah di umat ini. Itu yang belum, masih kecil Al-Hasan bin Ali, masih anak-anak. Sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW dan benar terjadi. Ya, benar terjadi. Setelah Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, anaknya langsung Yazid bin Muawiyah. Dan masa Yazid bin Muawiyah ini terjadi juga fitnah yang besar antara beliau dengan Abdullah bin Zubair juga, karena Abdullah bin Zubair tidak membaiat kepadanya. Kemudian nanti terbunuhnya Al-Husain bin Ali, ya, di masa beliau, dan Ubaidullah bin Ziyad ini ketika itu menjadi gubernur kalau saya tidak salah di Basra, ya, di Basra. Bercerita Al-Hasan al-Basri bercerita, ada Ubaidullah bin Ziyad, ini dia pemimpin ini, gubernur. Ubaidullah bin Ziyad menjenguk yaitu untuk orang sakit, Ma'qilah bin Yasar. Ma'qilah bin Yasar ini salah seorang tabi'in, ulama besar, ya, yang ketika itu sedang sakit parah, yang sakitnya itu membawa dia kepada kematian, ya. Jadi Ubaidullah bin Ziyad menjenguk Ma'qil ibn Yasar Al-Muzani fi maradihi alladhi mata fi, ya, ketika dia sakit yang mengantarkan dia kepada kematian. Faqala Ma'qil, maka Ma'qil saat itu mengambil kesempatan, lihat orang yang sedang sakit parah masih menyampaikan ilmu, ya. Faqala Ma'qilun inni muhaddithuka hadithan, sesungguhnya saya menyampaikan kepadamu sebuah hadis. Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang saya dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau alimtu anna li hayama haddatsuka, kalau saya merasa umur saya ini masih panjang, maka saya tidak akan sampaikan kepadamu. Ya, maksudnya karena khawatir. Dia sekarang berhadapan dengan pemimpin. Ya, karena khawatir kalau disampaikan hadis itu, mungkin dia tertangkap, dia dipenjara, dia dihukum, atau dia bisa saja dibunuh. Ya, karena hadisnya berhubungan dengan apa? Dengan kepemimpinan, ketidakbecusan pemimpin, ancaman-ancaman Nabi terhadap pemimpin. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyampaikan, saya memiliki hadis yang saya tidak sampaikan. Kalau saya sampaikan, saya takut ini terpenggal. Ya. Para ulama menafsirkan itu bentuknya hadis-hadis yang isinya peringatan-peringatan terhadap pemimpin. Sebenarnya kita juga khawatir ini membaca hadis. Ya. Karena ini berbicara tentang ketidakadilan, ancaman terhadap orang pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim. Ya. Tetapi ketika itu seperti Ma'qil bin Yasar, ketika dia merasa umurnya tidak panjang karena sakitnya parah, maka saat itu dia dapat kesempatan dan lihat bagaimana seorang pejabat memuliakan ulama. Ya. Ubaidullah bin Ziyad datang menjenguk ulama Ma'qil bin Yasar. Dan Ma'qil bin Yasar ketika sakit tidak lupa untuk menyampaikan kebaikan. Dan ini bukan dia saja. Sebelum-sebelumnya sudah ada contoh seperti Umar bin Khattab saat sakit parah juga tidak lupa menyampaikan kebaikan. Ketika ada seorang pemuda yang datang menjenguknya, dan pemuda itu pakaiannya terjulur ke bawah. Ya. Dalam istilahnya isbal. Ya. Dan kemudian dia bertanya tentang keadaan manusia, bagaimana semuanya baik-baik saja. Dia masih menanyakan tentang rakyatnya. Padahal tidak ada yang bisa masuk ke dalam perutnya Umar bin Khattab karena bocor, ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Apapun yang dimakan keluar lagi. Ya. Tetapi dia masih menginginkan kebaikan untuk banyak orang. Nah, ketika pemuda ini keluar, nampak olehnya kainnya menjulur, kemudian mengatakan, dipanggilnya kembali. Ya. Kemudian datang pemuda itu lagi dan dia mengatakan kepada pemuda tersebut, ya, irfa thawbak, angkat pakaianmu, fa innahu atqa li rabbik, karena itu menunjukkan menambah ketakwaanmu kepada Rabbmu, kepada Allah, karena itu perintah dari Nabi yang merupakan perintah Allah. Ya. Kemudian wa anqa li thawbik, dan juga akan membersihkan pakaianmu, kalau terjulur ke tanah kan kotor. Ya, cepat kotornya. Padahal dia dalam sedang sakit parah. Jadi apa yang dilakukan oleh Ma'qil bin Yasar ini bukan perkara yang baru. Sebelum-sebelumnya sudah ada contoh-contoh dari orang-orang saleh di masa-masa dahulu. Nah, kemudian barulah dia menyampaikan hadis kepada Ubaidullah bin Ziyad. Empat mata ini. Walaupun di situ ada yang mendengar dari luar. Kalau tidak mendengar, tidak sampai kepada kita. Ya. Tetapi Ma'qil bin Yasar menggunakan kesempatan datangnya Ubaidullah bin Ziyad untuk menyampaikan hadis tentang peringatan-peringatan kepada pemimpin yang tidak becus. Kata beliau, inni sami'tu Rasulullah sallam yaqul, saya mendengar Nabi SAW bersabda, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut, tidak seorang hamba pun yang Allah bebankan dia kepemimpinan. Artinya dia menjadi seorang pemimpin, diberi amanah oleh Allah untuk memimpin, kemudian dia meninggal dunia. Yamutu yauma yamut wa huwa ghashin li ra'iyati. Ketika dia meninggal itu dia mengkhianati rakyatnya. Tidak becus mengurusi rakyatnya, illa harramallahu alaihil jannah. Kecuali Allah haramkan atasnya surga. Ancamannya sangat keras. Ya. Wahai para pemimpin kaum muslimin. Ya. Ancaman sangat keras. Dan ini hadis sahih. Ya. Nabi yang mengatakan demikian. Tidak seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin manusia, ketika dia meninggal dunia ternyata dia tidak becus mengkhianati kepemimpinannya, amanah yang ditugas diembankan kepada, apalagi sekarang yang memilih adalah rakyat sendiri. Ya. Ternyata rakyat juga menjadi korbannya. Ya. Tidaklah dia meninggal dunia dalam keadaan demikian kecuali Allah haramkan atasnya surga. Para ulama memberikan penjabaran untuk ancaman ini. Kata sebagian mereka, pengharaman surga ini ketika dia menghalalkan perbuatannya. Ya. Ketika dia hendak menjabat itu, dia melakukan kebaikan-kebaikan agar dia sampai ke jabatan, kemudian setelah sampai jabatan dia memang sudah ada niat untuk berbuat khianat, dan dia mengatakan ini perbuatan yang sah-sah saja, tidak ada haram, dan sama sekali tidak takut kepada ancaman, dan bahkan menganggap ini perbuatan yang boleh, berarti dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Berkhianat, menzalimi rakyat, ini dosa besar. Kalau dihalalkan berarti kufur. Itu yang pertama. Yang kedua, tafsir diharamkan di sini, diharamkan surga, yaitu diharamkan masuk surga langsung. Ya. Diharamkan masuk surga langsung. Berarti dia singgah ke neraka. Disiksa dahulu, setelah bersih, baru dia masuk surga. Untuk orang-orang yang beriman tentunya. Pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang beriman, diharamkan masuk surga, kata para ulama, termasuk yang diuraikan oleh Imam Nawawi, yaitu diharamkan masuk surga langsung. Dia mesti mau tidak mau singgah di neraka. Dan neraka itu bukan istana. Neraka itu siksa, tempat siksa yang sangat pedih. Apinya api yang besar, dahsyat. Ya. Air minum yang panas. Belum masuk ke tenggorokan sudah melelehkan daging di wajah. Belum didekatkan salah. Yughatsu bima'in kal muhli yaswil wujuh. Ketika mereka minta air minum, diberi air minum yang panas seperti panas tembaga, yang melelehkan wajah. Ya. Kalau wajah saja sebelum ketika dituang didekatkan ke mulut meleleh, kira-kira bagaimana dengan usus? Ya. seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang lain. Ini hadis 4667. Masih banyak ya. Ambil, kita ambil satu lagi, 4668. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, "Wahaddatsana wahaddatsanahu Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Yazid ibnu Zuraiy an Yunus an al-Hasan al-Hasan al-Basri yang tadi, qala dakhala ibnu Ziyad ala Maqil ibn Yasar." Ya, masuk ibnu Ziyad yaitu Abu Ubaidullah tadi untuk menjumpai Maqil ibn Yasar wa huwa waji'. Ketika itu Maqil ibn Yasar sedang sakit parah. Kemudian lanjutannya, bimisli hadithi Abil Ashab. Ya, senada dengan hadis yang sebelumnya, yaitu hadis Abil Ashab. Wazada, dan di sini ada tambahan. Qala ala kun tahaddastani hadha qabla al-yawm. Ketika mendengar hadis yang disampaikan tadi, Ubaidullah ibn Ziyad berkata, kayak rasanya saya pernah juga mendengar hadis ini darimu sebelum ini. Ya. Kata Ubaidullah ibn Ziyad, merasa-rasa. Ya. Ini tambahannya. Qala, kata Maqil, qala ma haddathuka au lam akun li uhaddithuka. Tidak, saya tidak pernah menyampaikan hadis ini kepadamu, dan bahkan dia mengatakan lam akun li uhaddithuka li uhaddithaka, dan bahkan saya berprinsip tidak akan menyampaikan kepadamu, ya, kecuali dalam kesempatan yang seperti ini. Karena memang kekhawatiran, karena masa fitnah, pemberontakan di mana-mana, dan pemerintah pun bersikap tegas. Ya. Zaman itu zaman Hajjaj bin Yusuf. Ya. Masa zaman yang Hajjaj bin Yusuf yang benar-benar tegas terhadap apapun pemberontakan, orang-orang yang bersikap memberontak kepada penguasa. Karena tidak ada baiknya, ya, tidak ada baiknya, dan akan ada pembicaraan khusus tentang ini, dan ada bab khusus tentang masalah memberontak kepada penguasa dalam kitab ini. Ya. Walaupun kita belum sampai ke sana, tetapi ini sudah merupakan pesan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mereka imani, nabi yang mereka bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang diberitakan oleh nabi ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dimudahkan mereka untuk mengurusi urusan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk kita pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang menyayangi rakyatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, negara kita, kaum muslimin semua, dari orang-orang yang berniat buruk, berniat tidak baik terhadap negara kita ini. Waffaqani Allahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardha. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.